السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. Untuk beberapa pertemuan dari pertemuan kali ini, kita coba mengupas kembali ayat-ayat yang berkaitan dengan siang Ramadan sebagai persiapan ilmiah kita untuk meluruskan amal kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ayat-ayat tersebut di dalam surah Al-Baqarah bermula dari ayat ke-183 sampai 187 yang membawa mushaf dipersilahkan membuka surah Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa setelah ini akan ada perintah atau larangan. Mengapa perintah atau larangan itu identik didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Jawabannya adalah karena perintah dan larangan itu merupakan tolok ukur takwa. Dan takwa kepada Allah Azza wa Jal tidak mungkin terlaksana tanpa adanya iman. Maka perintah ataupun larangan dalam Al-Quran dan Sunnah baru efektif kalau ditujukan kepada orang beriman. Kalau orang macam Abu Lahab, Abu Jahal, disuruh berpuasa, Abu Jahal, puasa ente. Paling dia katakan, emang lu siapa? Beriman aja belum? Bagaimana mau berpuasa? Maka memang pas kalau perintah berpuasa itu ditujukan kepada orang beriman. Selanjutnya muncul pertanyaan, kalau teman-teman kita yang ada di stasiun, di terminal, di pasar, siang-siang bulan Ramadan pada makan, atau min ahlil hisab wal udud, pas-pus itu merokok ya, kira-kira mereka itu kita katakan ya ayyuhalladzina amanu apa ya ayyuhalladzina kafaru? Susah juga ya posisinya ya. Itu yang bikin susah posisi itu adalah orang munafik. Di lisannya bilang saya beriman dan saya orang Islam. Di KTP tertulis agama Islam. Tapi tidak melaksanakan puasa. Padahal berpuasa itu adalah perintah terhadap orang beriman. Kemudian Perintah yang dimaksud adalah kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Apa yang dimaksud dengan siyam? As-siyamu lughatan al-imsak. Secara bahasa, siyam artinya menahan diri. Hal yang unik di dalam berpuasa itu, kita disuruh menahan diri dari hal-hal yang asal hukumnya mubah. Biasanya larangan itu kalau hukum asalnya haram, dilarang berzina, dilarang merokok, dilarang konsumsi narkoba, dilarang membunuh, kan gitu ya. Hukum asalnya apa tuh? Haram. Tapi kalau dikatakan dilarang minum, gimana itu? Asal hukumnya mubah, dilarang minum, dilarang makan, dilarang berjima. Kalau lagi bulan Syakban gini, selain Ramadan, siang-siang antum suami ya, mau jam 7 pagi, mau jam 9, jam 12 ditambah asarnya, siang tuh 5 kali. Coba salatnya sehari semalam 5 kali tapi jimaknya 5 kali. Tapi boleh enggak? Selain Ramadan. Boleh kan? Mubah asalnya. Gitu. Nah, uniknya di dalam berpuasa ini, yang dilarang tuh yang asal hukumnya mubah. Ada apa ini di balik ini? Sebuah latihan bersabar. Intinya adalah sebuah pelatihan sabar. Logikanya dan terdapat hikmah di dalamnya, bahwa berbagai perilaku manusia itu kalau dibuat lingkaran, ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar, ada lingkaran yang lebih besar lagi. Lingkaran kecil ini lingkaran haram. Ya. Kemudian lingkaran yang lebih besar ini syubhat. Lingkaran yang lebih besar lagi, lebih luas lagi adalah lingkaran yang mubah. Pada zona hukum mubah halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal murni dah jelas, yang haram murni juga dah jelas. Di antara keduanya itu ada yang syubhat, samar-samar. Kalau kita dilatih untuk sederhana dan bisa menahan diri dalam hal yang mubah, dan akhirnya jiwa ini terpuaskan dengan yang mubah, maka tidak berselera untuk mencicipi yang syubhat. Karena sudah terlatih untuk puas dengan yang mubah. Yang mubah pun sudah biasa kita menahan diri, tidak jor-joran. Kalau kita terbiasa untuk bersabar, menerima apa adanya di dalam zona yang mubah, otomatis jiwa kita juga terlatih untuk tidak mau mencicipi yang syubhat. Kalau jauh dari syubhat, apalagi kepada yang haram murni. Maka dari itu, hasil daripada pelatihan siang ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian atau diharapkan dengan siam ini kalian tattaqun. Kemudian perhatikan pada kata tattaqun, orang yang mengerti bahasa Arab dia akan mengatakan tattaqun adalah fi'lun mudhari. Kata kerja yang disebut dengan fi'lun mudhari. Kata kerja yang disebut fi'lun mudhari itu artinya kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan ke depan. Al-hadir wal-mustaqbal. Maka diharapkan dengan siam tersebut, saat ini kita siam, kalian bertakwa. Bertakwa melindungi diri dari azab Allah. Dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa fungsi daripada siam ini adalah junnah. Junnah adalah benteng. Junnah itu sama maknanya dengan wiqayah, perisai. Dan wiqayah adalah kata dasar daripada takwa. Maka kalian bertakwa artinya membentengi diri kalian dengan berpuasa ini dari azab Allah. Dan ke depan, tattaqun dengan makna ke depan berarti dengan dilatihnya kita berpuasa ini, kalian layak untuk menjadi orang yang ahli bertakwa kepada Allah Azza wa Jal 11 bulan berikutnya. Karena sudah dilatih selama sebulan. Maka dari itu, hasil daripada godokan Ramadan, pribadi kita mestinya keluar dari Ramadan itu pribadi yang siap untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Takwa itu memiliki modal dasar sabar. Karena sabar sesungguhnya masuk ke dalam 3 bidang. Ada sabar terhadap perintah, ada sabar terhadap larangan, dan ada sabar terhadap musibah. Sabar terhadap perintah. Tatkala kita diperintahkan untuk sholat subuh misalnya, dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairum minan naum, panggilan untuk sholat subuh, hawa nafsu kita akan mengatakan an-naumu aladzu minas shalah, panggilannya as-shalatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur, tapi hawa nafsu kita mengatakan an-naumu aladzu minas shalah, tidur lebih nikmat daripada, lebih lezat daripada sholat, gitu. Nah, maka banyak perintah di dalam Islam itu yang efeknya pada hati kita itu berat. Kalau kita tidak bersabar terhadap perintah, tidak melaksanakan. Perintah sedekah, perintah zakat, itu bikin berat. Mas, kalau diajak sedekah keberatan enggak, Mas? Keberatan. Jujur aja kita sama-sama jujur ya. Ada rasa berat kalau diajak sedekah. Mas, sedekah apa? Ya, barang ya wakaf 1 meter persegi 150.000 enggak seberapa, Pak. Tidak seberapa itu kan menurut ustaz. Tapi menurut benak saya kalau punya uang 1 juta dikurangnya 150.000 jelas berkurang kok ustaz, bukan nambah. Nah itu matematika minus. Muncul langsung rumus yang dipelajari di SMP itu X min Y sama dengan Z. kalau punya X 1 juta dikurangi Y 150 ribu untuk sodakoh sama dengan 850 ribu. Itu kan berkurang. Matematika minus itu diilhamkan oleh syaitan ke dalam kalbu kita. Sehingga kita merasa berat. Untuk melaksanakan perintah sodakoh, perintah sholat subuh, perintah jihad, perintah ngaji dan sebagainya, diperlukan kesabaran di hadapan perintah. Kalau ndak punya modal kesabaran, ndak mungkin melaksanakan itu. Apalagi suruh nunggu ustadznya terlambat, ya uslah balik baiklah. Nah, itu muncul karena tidak sabar, maka tidak bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabar terhadap larangan ini juga sangat dibutuhkan modal. Ingin bertakwa kepada Allah harus punya modal kesabaran terhadap larangan. Itu dilarang berzina, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu. Apalagi kajian kita yang kemarin, kitabnya Al-Kabair itu serba dilarang. Itu selama sekitar 3 bulan ya kita mengaji kitab Al-Kabair itu, isinya enggak boleh, dilaknati, diazab, terus digebukin gitu. Rasanya itu kayak ditempelengin terus gitu, Pak. Ngaji 3 bulan yang kemarin itu, Pak. Nah, kalau kita tidak punya modal kesabaran terhadap larangan, bandel, dilarang, yang enak-enak kok dilarang. Nah, muncul. Konon katanya daging babi enak. Tapi dilarang, masa dilarang, masa yang enak-enak kok dilarang. Gitu. Nyicipi, pengen nyicipi. Kalau udah doyan jadi nyocok, bukan nyicip lagi. Cicip-cicip kan dikit, Pak. Cicip-cicip. Gitu. Maka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dibutuhkan modal. Modal tersebut adalah potensi sabar yang ada di dalam diri kita. Potensi sabar ini ditumbuh kembangkan dan diperkuat dengan pelatihan, training yang namanya siam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan mengetahui karakter manusia, maka Allah Azza wa Jal menjadikan bahasa pembebanan siam ini dengan mudah dan meringankan. Pertama, Allah Azza wa Jal nyatakan, kama kutiba alal ladhina min qablikum. Ini pertama, bikin ringan. Puasa ini bukan hanya dibebankan kepada kalian, tetapi juga terhadap umat-umat sebelum kalian. Siapa yang dimaksud umat-umat sebelum kalian tuh? Bani Israel, ummatut Taurat wal Injil. Kalau ditelusuri lebih dalam, dalam sunnah Nabi SAW, terdapat penjelasan bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara beban ibadah yang dibebankan kepada ummatut Taurat wal Injil dengan kita, ummatul Quran. Dan ada perbedaan yang mencolok dari sisi besaran pahala yang disediakan Allah Azza wa Jal bagi ummatut Taurat wal Injil dibandingkan dengan kita ummatul Quran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ummatut Taurat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal bagaikan orang yang bekerja antara ba'dal fajr, ba'da subuh sampai zuhur. Rentang waktunya panjang. Semakin kesana semakin melelahkan. bebannya berat. Dapatnya cuma satu qirat, satu qirat pahalanya. Ummatul Injil bagaikan orang yang bekerja ba'da zuhri sampai asar. Waktunya juga panjang dan bebannya berat karena panas terik kan. Dapatnya cuma satu qirat, satu qirat. Berbeda halnya dengan ummatul Quran. Bagaikan orang yang bekerja antara ba'da salatil asr sampai terbenam matahari. Waktunya sebentar dan bebannya sudah ringan karena sudah redup, suasananya sudah fresh, sudah mengenakan. Sekarang ini Pak, berpuasa itu udah beda sekali dengan berpuasa di zaman dulu. Apalagi dibandingkan dengan zaman Bani Israel dulu. Sekarang safar aja tuh. Dari sini ke Pekanbaru cuma 1 jam. Berapa? 10 menit. 1 jam 45 menit itu. Duduk. Fasten seat belt. Ngorok. Ya. Ngorok dalam puasa dan puasa dalam ngorok. Isinya ngorok puasa itu. Fresh. Keluar dari bandara. Dan kayak gitu dibolehkan juga berbuka. Betapa mudah kan. Sedangkan ummatul Quran ini pahalanya dua qirat, dua qirat. Nah kalau orang tuh ngerti ini. Wah kenapa kita ndak bisa maksimal, maksimal. Ummatul Taurat wal Injil sudah melaksanakan beban ini. Kita yang bebannya ringan, pahalanya lebih besar, kenapa tidak sukses? Sukses. Harus sukses. Siamnya. Udah gitu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat berikutnya, ayyamam ma'dudat. Cuma beberapa hari saja. Saya kira orang yang suka makan minum seenaknya di siang Ramadan setelah seminggu dan warteg atau warung-warung makan yang pada buka setelah seminggu, entah apa mereka ini pakai dalil ini, kata ayyam ma'dudat ini kan cuma beberapa hari saja, jangan-jangan itu. Padahal yang dimaksud ayyamam ma'dudat itu pada ayat ke-185-nya disebutkan syahrul Ramadan. Jadi saling menjelaskan ayat-ayat ini. Ayyamam ma'dudat pada awal ayat ke-184. Beberapa hari saja. Beberapa hari yang bisa dihitung dengan jari. Maka Nabi SAW menghitungnya begini. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Dengan jari 30 atau 29. Nah, cuma hal yang unik dalam ayat ini. Ayyamam ma'dudah itu kan beberapa hari. Padahal yang dimaksud adalah syahrul Ramadan, satu bulan. Pembahasan dengan ayyamam ma'dudah ini memberi ringan, memberikan keringanan dalam perasaan. Diwajibkan berpuasa itu cuma beberapa hari saja kok. Beberapa hari itu kan, kalau 29 juga beberapa hari. Kalau dihitung harinya. Tapi kalau dibulatkan kan satu bulan. Cuma dalam pembahasan tidak disebut syahron kamilan. Satu bulan penuh. Bahasa seperti ini dipakai ternyata oleh orang advertising. Oleh orang periklanan. Bapak-bapak, ibu-ibu coba lihat nanti kalau di billboard-billboard di komplek-komplek itu ya. Orang jualan rumah misalnya harganya 100 juta rumah itu. Ditulisnya berapa, Pak? 99,999. Gitu? Cuma dikurangi 1000 tak. Tapi kesan pembahasan ini apa? Jadi bikin ringan, enggak nyampe 100 juta kok. Padahal 100 juta kurang 1000 rupiah. Atau dengan bahasa yang lebih minim, lagi sekarang tuh 90-an juta. 90-an, sehingga kesannya itu cuma 90-nya ini, enggak 100-nya. Nah, ini kayaknya ada sinyal mau azan ya. Kita lanjutkan ba'da salatil isya untuk beberapa saat dan siapkan tanya pertanyaan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dari kita hentikan pembicaraan sampai pada mana kutiba ala alladzina min qablik, yang menunjukkan bahwa kita ummatul Quran diberikan beban yang lebih ringan, durasinya lebih pendek. Kita diberi lagi keringanan ayam ma'dudan, bahwa itu hanya beberapa hari saja. Hal yang ketiga yang membuat ringan beban kita dalam siang Ramadan adalah adanya rukhsah. Rukhsah artinya kemurahan Allah Azza wa Jalla yang berupa kebolehan tidak berpuasa. Rukhsah ini memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi qadha, dan yang kedua, konsekuensi fidyah. Yang pertama, konsekuensi qadha dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan bersafar, maka boleh tidak berpuasa. Itu rukhsahnya pada hari tersebut, dengan catatan iddatun min ayyamin ukhra. Dibayar puasa tersebut dengan puasa di waktu yang lain, di hari yang lain selain bulan Ramadan. Maka prinsip qadha adalah, dan bedanya dengan fidyah, kalau qadha itu mengganti waktu, bukan mengganti jenis kewajiban. Jenis kewajibannya tetap sama, puasa diganti dengan puasa. Ya, puasa juga di bulan Ramadan, hanya diganti waktunya. Maka dari itu definisi qadha, para ulama fikih menyatakan melaksanakan suatu kewajiban di luar waktu yang telah ditentukan, itu namanya qadha. Kemudian fidyah. Fidyah artinya tebusan, menebus puasa dengan ibadah yang lain, yaitu memberi makan orang miskin, sedekah. Maka tebusannya berbeda dengan jenis asal kewajiban. Kemudian perbedaan berikutnya sangat mencolok, dan ini patut kita cermati, sehingga nanti dalam wacana perbedaan pendapat antara ulama kita memiliki lentera yang cukup terang. Pertama, di dalam masalah qada, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safar." Perhatikan jenis udzurnya. Marid dan safar. Sakit dan dalam keadaan safar. Orang sakit, lazimnya orang sakit ada saat sembuhnya. Safar, lazimnya orang bersafar ada baliknya. Itu artinya bahwa udzur yang menyebabkan qadha itu bersifat udzur non permanen. Maka dari itu para ulama ketika menjelaskan tentang orang yang sakit tapi sakitnya permanen, berpindah dia kewajibannya dari qadha menjadi fidyah. Ya. Sekarang kita lihat kalau fidyah bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Dan orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka berkewajiban untuk menebus siam tersebut. Fidyah artinya menebus. Menebus siam tersebut dengan ta'am miskin. Bentuk tebusannya adalah ta'am miskin. Fidyatun ta'am miskin. Kalau orang yang mengerti nahwu, ta'am miskin di sini marfu'. Fidyatun marfu'. Maka fidyatun hiya ta'am miskin. Sebagai bayan, maka ta'am miskin ini merupakan tafsir daripada fidyah. Yang dimaksud fidyah adalah memberi makan orang miskin. Maka kalau memberi makan dengan uang, apakah benar dia dibelikan makanan? Kalau lazimnya orang sekarang dikasih makanan bisa beli rokok, Pak. Bukan beli makanan, tapi dapat uang untuk dibakar. Kan sayang, dapat uang 20 ribu dibakar dalam sehari. Nah, perhatikan di sini. Pada udzur yang mengakibatkan fidyah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa 'alal ladzina yutiquna, bagi yang tidak mampu. Kategori tidak mampu ini bisa dimaknai dengan tidak mampu secara total, bisa bermakna tidak mampu secara galibnya. Lazimnya orang begini tidak mampu, atau berpotensi untuk lebih parah seandainya diberi kewajiban berpuasa. Mari kita ambil sampel-sampel untuk dua kategori ini. Udzur yang mengakibatkan rukhsah qadha, dan ada udzur yang mengakibatkan konsekuensi fidyah. Kita kembali kepada qadha. Faman kana minkum maridan aw 'ala safar. Orang yang sakit dan dalam atau dalam keadaan safar. Orang sakit bermacam-macam. Ada sakit gigi, ada sakit bisulan, ada sakit mata. Kira-kira kalau orang sakit mata bisa puasa enggak? Mampu enggak dia puasa? Matanya merah, sakit. Tetapi keumuman indikasi umum dilalati hadhil ayat, keumuman indikasi ayat ini, faman kana minkum maridhan, maka berlaku untuk semua jenis sakit berat ataupun ringan. Fatwa seperti ini dibawakan diantaranya oleh salah seorang ulama generasi tabi'in, Ibnu Sirin. Suatu saat beliau sakit kesandung kakinya sampai kuku jempolnya itu terkelupas. Urusan kuku ini kira-kira sampai enggak bisa puasa, tetap bisa puasa. Tetap bisa puasa. Kemudian datanglah salah seorang temannya, generasi tabi'in, ulama tabi'in yang lain. Kata beliau pada saat berbuka, ya Aba Abdillah, afthart, apakah kamu sudah iftar di luar, artinya sudah tidak berpuasa hari ini? Ya, saya sudah makan, kata Ibnu Sirin. Kenapa kamu bertanya begitu, kata temannya? Saya khawatir kalau kamu tidak siap menerima rukhsah dari Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya? Orang sakit kan diberi rukhsah. Sakitnya cuma karena kesandung kaki. Meskipun begitu, kalau orang ini tidak berpuasa atas dasar niatnya menerima rukhsah Allah, dan Allah suka kalau rukhsahnya itu diambil, maka sedemikian dalam pandangan ulama. Kelihatannya kok gampangin puasa ya, tapi enggak. Jadi kalau mengikuti fatwa tabi'in seperti ini, maka pada dasarnya semua sakit berat ataupun ringan, rukhsah itu tetap berlaku. Jadi tidak ada pengecualian. Oh, ini makan kalau sakitnya memang sampai enggak bisa makan, sampai apa namanya? Sampai enggak bisa puasa gitu. Kalau puasa bakal semaput atau bakal penyakitnya itu bertambah. Kalau seperti mah itu kan bisa bertambah penyakitnya misalnya, atau malah kesembuhannya jadi terhambat. Nah, dalam keadaan seperti ini maka biasa muncul masalah khilafiyah. Ada salah seorang ulama berpendapat bahwasanya selama sakitnya itu tidak menghentikannya berpuasa, artinya dia tetap bisa berpuasa, maka berpuasa. Maka dalam hal ini babun wasi', pintu yang lebar. Silahkan mau mengambil prinsip Ibnu Sirin, salaf kita, pendahulu kita, orang saleh, dan tidak salah ijtihad. Ada di antara ulama yang memang tetap berpuasa walaupun sakit. Karena apa? Ada hal yang lain. Di dalam ayat ke-184 ini, wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian tetap berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu betapa besar hikmah dari puasa itu. Nah, fatwa yang kedua ini, jenis fatwa yang kedua ini, di antaranya diambil oleh Syekh Abdullah Al-Jibril, mantan ketua majlis ulama Saudi Arabia yang sudah wafat rahimahullah. Di antaranya beliau mengatakan dalam hal safar, jika safarnya itu safar yang ringan, maka seyogianya Anda tetap berpuasa. Tapi kalau kita bawa ke fatwa, jenis fatwa Ibnu Sirin, maka jenis safar yang mana saja, mutlakus safar namanya musafir, dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikan batasan dalam hal ini. Sabar yang beratkah atau sabar yang ringan? Sekarang mas sabar tuh galibnya orang sabar ringan sekarang. Terutama sabarnya orang yang punya duit atau sabarnya orang yang punya supir. Sabarnya orang yang punya supir. Karena apa? Enjoy, tinggal duduk. Apalagi mobilnya Alphard, Caravella, apalagi yang enak-enak gitu, BMW, enjoy gitu ya. Ya, apalagi pakai pesawat. Tapi kalau safarnya itu model karyawan-karyawan pabrik, burik, burtok, ya, buruh toko, buruh pabrik, yang kalau lebaran, menjelang lebaran tuh pada pakai motor, dia sama istrinya sama anaknya sampai karangan ayamnya di bawah tuh memenuhi Kalimalang tuh, apa jalur pantura itu penuh itu pakai motor dari Jakarta sampai Purwokerto sampai Surabaya. Yang model begitu berat, kalau dia paksakan berpuasa berdosa dia. Harus dia, mau tidak mau dia harus untuk mengambil rukhsah Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam masalah rukhsah ini ada tingkatan-tingkatan. Jika memang sakit ataupun safar yang ringan yang kita masih bisa berpuasa, maka seyogianya tetap berpuasa. Tapi kalau mengambil rukhsah juga tentu boleh, karena memang dia dapatkan rukhsah. Kalau untuk memilih, seandainya saya dalam keadaan itu, saya lebih memilih tetap berpuasa. Kenapa? Selain wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, juga kalau kita mengambil qadha di luar Ramadan, justru lebih berat qadha. Sebab apa? Ramadan itu kita bareng-bareng semua sedang berpuasa. Dan di luar Ramadan sendirian, orang lagi makan apa tuh? Kue bolu, kue apa? Tartar, kue kok tartar sih? Mongolia tadi. Apa? Kue apa? Tartar, Black Forest dan sebagainya. Wah, minum. Wah, enak gitu. Kita gigit jari. Kenapa? Qadha, Mas. Menes, ya, itu. Nah, ini permasalahan qadha. Nah, sekarang permasalahan fidyah. Fidyahnya ini memberi makan satu orang miskin per satu hari yang ditinggalkan. Teknisnya seperti apa? Kita coba tengok bagaimana salaf kita menjelaskan dengan perilakunya. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau saat sudah tua renta, tak mampu lagi berpuasa, beliau mengumpulkan 30 orang miskin dalam satu hari di rumahnya. Beliau masak besar, kemudian mereka dipersilahkan makan bareng. Istilah zaman sekarang prasmanan. Model seperti itu saja sudah cukup memenuhi standar kewajiban fidyah. Salah kita memberikan petunjuk seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita memberi makan untuk dua kali makan sampai tiga kali makan, atau ditambah lagi uangnya, ditambah lagi minyak goreng dan sebagainya? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, faman taqawwa khairan fahuwa khairullah. Itu sebelum kalimat wa antasumu khairullakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang memberi kebaikan atau melaksanakan kewajiban lebih dari sekedar yang pada standar minimal yang wajib, maka tentu lebih baik baginya. Jadi kalau ada yang bertanya untuk sekali makan apa dua kali makan apa tiga kali makan, maka jawabnya faman tabawwa khairan fa huwa khair. Barang siapa yang memberi lebih dari sekedar yang pada batas minimal kewajiban, maka tentu lebih baik baginya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana saya tetap berpuasa atau tidak kalau saya bersabar pulang kampung dari sini ke Pekanbaru naik pesawat? Nah, safarnya ringan apa berat? Ringan. Maka jawabannya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Ya. Di antara ulama kemudian berijtihad menyamakan porsi fidyah ini dengan porsi zakatul fitri, yaitu satu sha'. Maka dari itu sebagian orang mengeluarkan fidyahnya persis seperti dia mengeluarkan zakatul fitri, yaitu bahan makanan pokok sebanyak satu sha'. Satu sha' itu sesungguhnya adalah kurang dari 3 kilo, cuma 2,6 kiloan begitu. Tetapi kemudian para ulama membulatkannya menjadi 3 kilo gitu ya. Nah, baik, sampai di sini dulu. Insyaallah pekan depan menurut rencana adalah terakhir dan Ramadan kita tidak adakan. Masih dua pertemuan. Oh gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti masih dua pertemuan lagi ke depan dan kita usahakan untuk tuntas sampai ayat ke-187. Jangan lewatkan yang sering. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya baik Ustaz, insyaallah Ramadan akan bertepatan dengan liburan kuliah. Hal ini berarti anak akan lebih banyak sholat tarawih di masjid pada kampung halaman. Terkait hal ini ada dua masalah. Satu, sholat tarawih di kampung anak dilaksanakan 4 rakaat salam, bukan 2 rakaat salam. Dua, bacaan imam sholat di kampung anak sungguh kurang banyak. Kurang banyak apa banyak kekurangannya? Bukan hanya tajwid yang salah, terkadang bahkan lafaz-lafaznya pun tidak benar. Pertanyaan, apakah solusi terbaik dari masalah ini? Terkadang ana diminta menjadi imam, tetapi kalau ana 2 rakaat salam akan tidak diterima. Bagaimana sikap ana seharusnya? Saya bersyukur memiliki murid yang bisa bermanfaat untuk umat. Antum mendapatkan angin segar, lampu hijau dari masyarakat dan diberi kepercayaan, ambil. Pada saat melaksanakannya, laksanakan sesuai dengan sunnah. 2 rakaat salat, 2 rakaat salat istirahat, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat istirahat. Kemudian 2 rakaat salam tutup dengan 1 rakaat yang mengganjilkan seluruhnya. Begitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa salatul lail ya Rasulullah?" Bagaimana caranya salat malam itu ya Rasulullah? Beliau jawab, salatul laili masna masna. Wa idza khasyya ahadukum as-subha falyarka bi wahidatin tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu kamu laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Apabila khawatir menabrak subuh, maka ganjilkan dengan satu rakaat, maka menjadi ganjil seluruhnya. Ya. Nah, tapi bagaimana sikap mereka nanti? Jangan takut terhadap sikap manusia, bahwa mereka nanti akan mempertanyakan, ya, dan antum siapkan jawabannya. Bawa Sahih Al-Bukhari, bawa Bulughul Maram. Dan saya yakin orang-orang yang melaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, maka sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaat. Yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi dari 11 rakaat baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa yang dimaksud tarawih itu ya tahajud itu. Yang dimaksud tahajud itu ya witir itu. Witir, tahajud, tarawih itu makhluknya satu-satu. Itu-itu juga. Barangnya itu-itu juga, tidak berbeda. Bukan seperti orang definisikan kalau tarawih ba'dal isya, kalau tahajud nanti malam. Berarti Nabi melaksanakannya 20, berapa rakaat itu? Disebut tahajud karena dilaksanakannya memang setelah tidur. Asalnya memang setelah tidur, bukan habis isya. Kenapa disebut tarawih? Karena itu setelah 4 rakaat, 2 kali salam, itu istirahat. Jangan pakai sistem komando gebuk maling, maling. Jangan. Ya. Istirahat, memang istirahat. Di situ salat lagi 4 rakaat, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 3 rakaat. Yang dimaksud 4-4-3 itu di dalam hadis Aisyah mestinya dijelaskan oleh hadis yang lain, karena antar hadis itu saling menjelaskan. Hadis Aisyah begitu pernyataannya, hadis Ibnu Umar justru pernyataan Nabi langsung. Kalau tadi komentar Aisyah, kalau jawaban terhadap Abdullah ibn Umar justru pernyataan lisan Nabi langsung. Bagaimana cara sholat malam ya Rasulullah? 2-2. 2 rakaat. Apabila khawatir menabrak subuh, ganjilkan dengan 1 rakaat. Ya, terus bagaimana dong? Apa ada tabrakan antara hadis ibn Umar dan hadis Aisyah? Tidak ada tabrakan. Itulah para ulama itu yang luas ilmunya, mereka tidak ngambil salah satu hadis kemudian hadis yang lain dibuang. Enggak. Jadi diharmonisir, diselaraskan pemahaman 2 hadis itu. Terdapat simpulnya ternyata dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan awal mula kenapa disebut sholat tersebut sholat tarawih adalah karena setiap mereka salam 2 kali salam itu istirahat. Setiap 2 kali salam mereka istirahat. 1 kali pengistirahatan disebut tarwihatun, beberapa kali pengistirahatan disebutlah tarawih. Jadi disebut tarawih itu karena adanya jeda-jeda istirahat, bukan karena habis isya. Nah, ya sekarang kalau dinyatakan setiap kali dua kali salam istirahat, dua kali dua kan empat. Jadi kesannya itu empat ini terpisah dengan empat berikutnya. Maka Aisyah membahasakannya empat, kemudian empat lagi, kemudian tiga. Padahal secara teknis praktisnya adalah dua salam, dua salam. Itu hadis Ibnu Umar. Istirahat. Jadi empat kan? Dah nih, empat ini. Skor empat nih. Simpen di kota. Udah empat. Dua salam, dua salam. Empat kan? Istirahat. Masuk kotak lagi. Udah delapan. Dua salam. Satu rokaat. Salam istirahat. Aduh, tiga kali pengistirahatan. Maka dengan demikian tidak ada kontradiksi. Nah sekarang sikap antum bagaimana? Jelaskan seperti itu. Bahwa Sahih Bukhari kitab sholat tarawih, atau dalam sebagian kitab disebut fadlu sholat tarawih. Gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan tahun kemarin istri ana melahirkan. Kata yang nanya. Tapi memang istri saya juga melahirkan tanggal 25 Ramadan. Dan Ramadan tahun sekarang lagi sedang menyusui. Ya, dan Ramadan tahun depan lahir. Apa yang harus dilakukan istri ana, mengqadha atau membayar fidyah? Membayar fidyah. Segitu panjangnya pertanyaan, jawabannya sih. Ustaz, adakah perbedaan puasa orang-orang mukmin dan orang-orang awam? Adakah penjelasannya di Al-Quran dan hadis? Kalau dicari, ditelusuri, di berbagai hadis, insya Allah dapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, betapa banyak orang berpuasa tapi hasil dari puasanya cuma lapar dan hausnya. Orang yang berilmu seyogianya dia memiliki puasa yang benar, puasa yang paripurna. Puasa yang mana itu? Puasa di mana puasanya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak jima, tetapi dia berpuasa seluruh anggota badannya dari maksiat kepada Allah. Kalau di luar Ramadan suka bohong, di dalam Ramadan puasa bohong. Gimana habis puasa nanti boleh bohong lagi enggak? Bohong mah enggak boleh sampai kapanpun. Tetapi potensi untuk bersabar agar tidak berbohong lagi sudah terlatih di Ramadan. Ya? Nah, kalau orang awam tuh bisa jadi puasanya kayak padi gabung. What is the meaning of padi gabung? Padi itu banyak yang kalau kita lihat tuh bentuknya padi, tapi begitu dilihat kosong, pahalanya kosong, rusak pahala. Gitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl alaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa orang berpuasa tapi belum juga mau meninggalkan kebiasaan bohongnya, kebiasaan maksiatnya, kebiasaan melakukan hal-hal yang sia-sia, perbuatan-perbuatan jahil, maka sesungguhnya Allah tidak butuh pada puasanya. Dia lapar dan haus, ya silakan aja, tapi Allah tidak butuh. Ini satu isyarat bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan membayarnya, tidak akan membalasnya. Padi gabung. Maaf, yang besar-besar aja ya. Kalau ini cuma besar kertasnya. Nah, tulisannya besar. Teman saya bertanya, kenapa tidak dibawa ke sini temannya? Terus antum nyampaikannya nanti kurang loh. Iya, atau bahkan dilebihin oleh antum. Karena kadang-kadang dititipin duit berkurang, dititipin omongan ntar berlebih. Nanti katanya kata ustaz sih, padahal tambahannya dari diri sendiri. Makanya jangan suka titip-titip ya pertanyaan itu. Datang gitu, ikut di majelis. Adakah hadis yang menganjurkan untuk membaca Yasin? Doa nisfu Sya'ban di malam nisfu Sya'ban. Mohon penjelasan dari ustaz karena saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini. Mudah sekali jawabannya. Tidak ada, dua kata aja. Ya. Tidak ada. Tapi kalau dia ngotot, ada. Loh, ente ini nanya tapi kok ngotot gitu. Saya bilang tidak ada. Ada. Ya udah begini, enggak usah ngotot. Ente bilang kan ada. Yang bilang ada, hadirkan. Mana dia? Gitu. Mana? Ternyata dalilnya palsu, ya bukan dalil. Hadis katanya, hadisnya palsu, ya bukan dalil. Kemudian dia akan ngotot lagi, tapi kan palsu-palsu juga hadis. Nah ini parah kalau begini, namanya debat kusir ya. Kalau kusirnya debat, kudanya hilang. Ini sama tentang nisfu Sya'ban juga. Heboh rupanya nisfu Sya'ban. Nah nisfu Sya'ban juga. Nah, semuanya sama. Saya pikir semuanya sama ini. Yang lain-lain bisa disusul nanti pekan depan ya. Kita masih punya dua kali pertemuan. Jangan lewatkan. Yang terakhir sekalian, kami telah menitip kupon penggalangan dana wakaf tanah pesantren Putri. Dipersilahkan dimanfaatkan kesempatan ini, terutama di bulan Ramadan. Pusat informasinya ada pada Mas Siswanto Singkoyongnya. Nah, coba berdiri. Ini bintang kita malam hari ini. Ya, ini Mas Siswanto ada di sini, di masjid ini ya. Bagi yang ingin berinfak atau ikut wakaf tanah pesantren Putri, per meter persiginya 150.000 ya. Silakan kepada Mas Siswanto. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.